Mitra Bisnis, Kemendagri membantah tudingan Nazaruddin adanya korupsi dalam pengadaan IKTP. Menurut Kemendagri, setelah menyusun anggaran IKTP, mereka telah mempresentasikan hasilnya ke KPK. Apakah ini berarti KPK terlibat dalam penyusunan anggaran tersebut? Sepertinya fungsi KPK adalah memeriksa ada tidaknya korupsi setelah proyek tersebut selesai. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda? Saya melihat apa yang disampaikan Nazaruddin itu kemungkinan besarnya itu benar ya. Karena memang masalah korupsi, suap-menyuap di negeri kita kan sudah hal biasa. Tidak ada satupun proyek yang mengeluarkan dana pemerintah, tidak ada korupsinya. Jadi 100% semua proyek itu ada unsur korupsinya. Cuma besarannya itu tergantung dari ketanggihan para pemilik proyek itu ya. Nah jadi yang soal IKTP ini sudah barang tentu ya. Karena melibatkan anggaran yang besar dan proses tendernya juga tidak transparan, ini pasti menimbulkan unsur korupsi yang tinggi. Nah, biasanya di kalangan pejabat penyelenggara proyek ini, melakukan perlindungan-perlindungan atau membuat alibi-alibi untuk menepis ada korupsi di proyek tersebut, dalam hal ini IKTP. Ada kecenderungan sekarang ini mereka mengundang KPK. Seperti ada beberapa pemprov misalnya kayak Jawa Timur misalnya mengundang KPK, ditantang untuk mengundang. Tetapi kan KPK ini hanya bisa bekerja setelah semuanya terlaksana. Sebelum terlaksana tidak ada apapun yang bisa dilakukan oleh KPK. Bahkan pemantauan pun bukan kewenangan KPK. Yang melakukan pemantauan masalah anggaran ini kan ada BPK. Nah jadi pagi-pagi menepis tuduhan adanya korupsi di balik IKTP ini memang hal yang wajar dilakukan oleh dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri ya. Tapi saya percaya pada akhirnya nanti kalau pernyataan Nazaruddin itu ditelusuri dengan baik, dengan benar, dengan konsekuensi yang jelas, artinya menurunkan aparat yang benar, apalagi nanti dikonfirmasikan dengan temuan-temuan BPK. Maka ini kasus korupsinya pasti akan terkuak. Karena kita tahu misalnya ada sejumlah pernyataan Nazaruddin soal korupsi, jika ditelusuri benar-benar kan memang ada korupsinya. Mulai dari kasus Hambalang, kasus Simulator dan lain-lain ini mengalami kebenaran. Karena Nazaruddin ini ada di Komisi Anggaran. Dia tahu lalu lintas anggaran, kemana arahnya. Karena setiap mata anggaran yang keluar itu biasanya pembagian-pembagiannya sudah diatur di badan anggaran. Ketika keluar ini tinggal mendistribusikannya saja. Tapi sebenarnya, apakah KPK juga terlibat dalam penyusunan anggaran sebuah proyek, Pak? KPK tidak ada kewenangan untuk masuk ke anggaran ya. Saya hanya bisa menyarankan agar tidak terjadi korupsi, begini. Nah, mereka presentasi ke KPK-nya hanya sekedar ya presentasi saja. Jadi KPK juga tidak punya kewenangan kalau ada kejanggalan-kejanggalan, dia juga tidak punya kewenangan untuk meluruskan karena itu bukan kewenangannya KPK. Nah, jadi yang patut dicurigai ini adalah apa urusannya proyek IKTP itu harus presentasi ke KPK. Dan teman-teman di KPK pasti juga ada orang datang presentasi aja, nggak ada masalah, dan pasti diterima. Jadi tidak berarti dalam kemudian KPK terlibat dalam penyusunan anggaran dan dengan demikian bisa dipastikan tidak ada korupsi. Nggak begitu mekanismenya. Seperti anggaran yang transparan terbuka oleh ke publik yang ada di internet, tapi itu kan juga belum tentu tidak ada korupsi. Karena apa yang disampaikan ke publik dengan apa yang dilakukan di dalam biasanya berbeda. Nah, lalu langkah-langkah apa yang bisa dilakukan agar kasus ini bisa segera naik ke tahap penyelidikan, Pak? Sebetulnya kalau IKTP itu, kalau yang ada fisiknya itu kan lebih gampang. Pertama adalah mesin-mesin yang didistribusikan itu sesuai nggak dengan spek yang ada di dalam rencana anggaran. Dari situ aja sudah bisa kelihatan bahwa pasti ada ketidaksesuaian antara spek yang diminta di dalam anggaran dengan apa yang ada di lapangan. Nah, dari unsur situ kemudian sudah ketemu manipulasinya dan korupsinya. Kemudian cara-cara memperoleh proyek itu, para supplier dan lain-lain ini, apakah ada penyuapan atau tidak, nanti kelihatan juga dari spek yang di lapangan. Kira-kira modus operandinya kan hampir sama dengan hal-hal yang lain-lain seperti simulator SIM dan lain-lain. Jadi modelnya itu kan standar. Biasanya ada spek yang tinggi sehingga harganya menjadi tinggi, kemudian tetap di prakteknya sejumlah hal di dalam spek itu ditanggalkan. Dengan demikian harganya menjadi lebih murah. Nah kemudian di dalam persaingan perolehan tender juga kan ada permainan. Nah disitulah yang unsur-unsur suap itu biasanya muncul, unsur korupsi itu muncul seperti yang tergambar jelas di dalam skandal simulator SIM itu. Demikian Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Saya Wendy Lim.